بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبالسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi bantuan kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi, dan melarang perbuatan keji, mungkar dan kedzaliman. Ya'idzukum, Allah menasihati kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mengambil pelajaran dan ingat. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala, فالأدل الذي أمر الله به يشمل الأدل في حقه وفي حق عباده Keadilan yang diperintahkan oleh Allah mencakup adil dalam memenuhi haknya Allah dan hak hamba-hamba Allah. Fal adlu fi dzalik ada'ul huquqi kamilatan muwaffiratan. Maka adil dalam perkara itu adalah menunaikan semua hak secara sempurna dan penuh. Bi ayyu addiyal abdu ma aujaballahu alaihi minal huquqil maliyati wal badaniyati wal murakkabati minhuma fi haqqihi wa haqqi ibadihi. Artinya, seorang hamba menunaikan apa yang Allah wajibkan atasnya, baik terkait dengan hak harta, hak badan, atau yang tersusun dari harta dan badan. Baik terkait dengan haknya Allah maupun haknya hamba-hamba Allah. Wa yu'amilal khalqa bil adri tam. Fa yu'addi kullu walin ma 'alaihi tahta wilayatihi. Sawa'un fi dhalika wilayatul imamatil kubra wa wilayatul qada'i wa nuwabil khalifah atau wa nuwabul khalifati wa nuwabul qabi. Disebut adil jika hamba tadi memperlakukan makhluk secara adil dengan keadilan yang sempurna, maka setiap orang yang mengatur urusan, menunaikan hak-hak siapapun yang ada di bawah kepengurusannya, baik terkait dengan pemerintahan yang besar, Al-Imam Al-Kubra, negara, ya, kepemimpinan yang besar itu, pemimpin negara, atau kepemimpinan dalam pengadilan, atau para wakil khalifah, atau para wakil qadhi. Wal adru huwa ma faradahullahu alaihim fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa amarahum bisulukihi. Keadilan merupakan kewajiban yang Allah tetapkan untuk mereka dalam kitabnya melalui lisan rasulnya. Allah memerintahkan mereka untuk menempuh jalan yang adil itu. Wa minal adri fil mu'amalat an tu'amilahum fi uqudil bai'i wasyira'i wa sa'iril mu'awadati fi ifa'i jami'i ma'alaika. فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تحقهم وتظلمهم. Di antara bentuk keadilan ialah adil dalam muamalah. Engkau bermuamalah dengan manusia dalam transaksi jual beli atau dalam transaksi-transaksi yang lain yang ada timbal balik, dengan memenuhi semua kewajiban yang harus engkau tunaikan, engkau tidak mengurangi hak orang yang bermuamalah denganmu, juga tidak menipu mereka, tidak menipu dan tidak mendolimi mereka. Fal adlu wajib, maka keadilan hukumnya wajib. Wal ihsanu fadilatun mustahabbah, sedangkan ihsan sifatnya keutamaan yang disunnahkan. Wa dzalika kanaf'in nasi bil mali wal badani wal ilmi wa ghairi dzalika min anwa'in naf'i. Hatta innahu yadkhulu fihi al-insanu ila al-hayawan al-bahim al-ma'quli wa ghairihi. Termasuk bentuk ihsan, memberi manfaat orang lain, baik dengan hartanya, dengan badannya, dengan ilmunya, dan dengan berbagai macam manfaat selain itu. Termasuk di dalamnya berbuat baik kepada hewan, baik yang halal dimakan maupun hewan yang tidak halal dimakan. Wa hasallahu ita'a dil qurba wa in kana dakhilan fil umumi. Lita'akudi haqqihim wa ta'ayyuni silatihim wa birrihim wal khirsi ala dalik. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus menyebutkan perintah untuk memberi bantuan kepada sanak kerabat, sekalipun masuk dalam pengertian berbuat baik secara umum, untuk menegaskan hak sanak kerabat, untuk menunjukkan wajibnya silaturahmi dengan mereka, berbuat baik dengan mereka, dan anjuran untuk melakukan itu semua. Wa yadkhulu fi dhalika jami'ul aqaribi qaribuhum wa ba'iduhum lakin kullu ma kana aqrab kana ahaqqu bil birri. Masuk dalam pengertian sanak kerabat ialah semua kerabat yang dekat maupun yang jauh. Namun, kerabat yang lebih dekat lebih berhak untuk kita perlakukan dengan baik. Wa qawluhu wa yanha 'anil fahsya'i wa huwa kullu dhanbin 'adzimin istahhasyathu asy-syara'i'u wal fitru kasyirki billahi wal qatri bighairi haqqin wal zina was sariqati wal ujbi wal kibri wahtiqaril khalqi wa ghairi dalika minal fawahish. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya Allah melarang perbuatan fahsya, perbuatan fahsya ialah setiap dosa besar yang dianggap jelek oleh syariat atau fitrah, seperti perbuatan syirik kepada Allah, membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, berzina, mencuri, ujub, sombong, meremehkan orang lain, dan perbuatan-perbuatan fawahis yang lain selain itu. وَيَدْخُلُ فِي الْمُنْكَرِ كُلُّ ذَنْبٍ وَمَعْصِيَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. Adapun kemungkaran dalam ayat ini mencakup setiap dosa dan maksiat yang terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. وَبِالْبَغْيِ kullu udwanin alal khalqi fit dima'i wal amwali wal a'rabi. Adapun perbuatan al-baghyu adalah setiap perbuatan yang melampaui batas terhadap makhluk lain, baik dengan menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, atau dengan menjatuhkan kehormatannya. Fasarat hadil ayatu jami'atan li jami'il ma'murati wal manhiyati lam yabqa syai'un illa dakhala fiha. Maka ayat ini mencakup seluruh perintah dan larangan. Tidak tersisa sedikit pun perintah dan larangan itu kecuali masuk dalam ayat ini. Fahadihi qa'idatun tarji'u ilaiha sa'irul juz'iyati. Fakullu mas'alatin mustamilatin ala adlin au ihsanin au ita'idil qurba faya mimma amarallahu bih. Maka ayat ini menjadi kaidah yang dijadikan rujukan seluruh permasalahan-permasalahan cabang. Maka setiap permasalahan yang terkait dengan keadilan atau perbuatan ihsan atau memberi bantuan kepada sanak kerabat, maka perkara itu termasuk yang Allah perintahkan. Wa kullu mas'alatin mustamilatin ala fahsya au munkarin au baghyin fahiya mimma nahallahu anhu. Dan setiap permasalahan yang mencakup perbuatan kecil, mungkar dan zalim, maka termasuk yang Allah larang. Wa biha yu'lamu husnu ma amara Allahu bih wa qabhu ma naha anhu. Dengan ayat ini bisa diketahui betapa bagus perkara yang Allah perintahkan dan betapa jelek perkara yang Allah larang. Wa biha yuktabaru ma inda nasi minal aqwali. Dan dengan ayat ini, ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh manusia bisa kita ambil sebagai pelajaran. Apakah ucapannya benar atau salah? Termasuk yang diperintah atau yang dilarang. Wa turaddu ilaiha sa'irul ahwali. Bahkan seluruh keadaan manusia kembali kepada ayat ini. Fatabaraka man ja'ala fi kalamihi al-huda was-sifaa wan-nura wal-furqana aina jami'il asya'i. Maha barokah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan firman-Nya sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai cahaya, dan sebagai pembeda di antara segala sesuatu. Wa li hadza qala ya'idzukum bihi ay bima bayyanahu lakum fi kitabihi bi amrikum bima fihi ghayatu salahikum wa nahyikum amma fihi madaratukum. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, Allah menasihati kalian dengan firman-Nya, yakni dengan apa yang Allah jelaskan kepada kalian dalam kitab-Nya, dengan memerintah kalian perkara yang bisa menjadi kebaikan untuk kalian, dan melarang kalian dari perkara yang bisa membahayakan kalian. La'allakum tadakkarun ma ya'idukum bihi fatafhamunahu wa ta'kilunahu fa innakum idza tadakkartumuhu wa aqaltumuhu amiltum bimuktadahu fasa'idtum sa'adatan la saqawata ma'aha. Agar kalian mengambil pelajaran dan ingat apa yang Allah nasihatkan kepada kalian, kalian bisa memahaminya, kalian bisa memikirkannya. Sungguh, jika kalian mau menjadikannya sebagai pelajaran, mau memahaminya, kalian akan bisa mengamalkan konsekuensinya. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan sama sekali bersamanya. Nah, barakallahu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90 dan juga membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Qauluhu ta'ala innallaha ya'mur bil adli fihi arba'atu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan. Tafsir tentang keadilan dalam ayat ini ada 4 pendapat. Al-awwal, annahu syahadatu alla ilaha illallah. Annahu syahadatu alla ilaha illallah. Rawahu Ibnu Abi Talhata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Rawahu Ibnu Abi Talha an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Pendapat yang pertama, keadilan dalam ayat ini adalah syahadat la ilaha illallah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Talha dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena keadilan dalam ayat ini ditafsirkan dengan la ilaha illallah. Baik. Asani annahu al-haqqu, annahu al-haqqu. rawahu Ad-Dhahhaq 'an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rawahu Ad-Dhahhaq 'an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Keadilan dalam ayat ini ditafsirkan juga dengan kebenaran. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dhahhaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi hukum menegakkan kebenaran itu wajib, termasuk dalam tafsir keadilan dalam ayat ini. Ats-tsalits annahu istiwa us-sarirati wal-alaniyati fil amalillahi ta'ala. Annahu istiwa us-sarirati wal-alaniyati fil amali lillahi ta'ala. Qalahu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Qalahu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Pendapat yang ketiga, keadilan dalam ayat ini tafsirnya ialah sama ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembunyi-sembunyi atau ketika terang-terangan. Nah, sembunyi-sembunyi ya ikhlas karena Allah, ketika terang-terangan ya ikhlas ketika beramal karena Allah. Nah, berarti jujur dalam beramal ya. Ketika sendirian atau sembunyi-sembunyi tetap ikhlas. Sebagaimana ketika di depan orang banyak dia menampakkan keikhlasan. Seperti lahir batin tetap sama keikhlasannya ketika beramal untuk Allah Ta'ala. Maka itu namanya keadilan. Nah, ini pendapat Sufyan ibn Uyainah. Ar-Rabi yang keempat, annahu al-qada'u bil-haq. Annahu al-qada'u bil-haq. Zakarahu al-Mawardi rahimahullah. Zakarahu al-Mawardi rahimahullah. Keadilan dalam ayat ini juga bisa ditafsirkan memutuskan perkara sesuai dengan kebenaran. Ini disebutkan oleh al-Imam al-Mawardi rahimahullah. Semua tafsir yang disebutkan tadi saling melengkapi dan masuk dalam pengertian keadilan yang sifatnya wajib. Taib al-fa'idatu as-saniyatu. Yashmulu al-adlu fi haqqillahi ta'ala wa fi haqqi ibadihi. Yashmulu al-adlu fi haqqihi wa fi haqqi ibadihi. Keadilan yang disebutkan dalam ayat ini mencakup adil dalam memenuhi haknya Allah Ta'ala. Juga mencakup adil dalam memenuhi hak hamba-hamba Allah. Nah, empat tafsir keadilan yang disebutkan tadi, kalau kita lihat memang terbagi menjadi dua. Terkait dengan haknya Allah dan juga terkait dengan haknya hamba-hamba Allah. Semua ditunaikan secara adil. Fal-adlu wajibun. Maka keadilan semacam ini hukumnya wajib. Baik. Al-mas'alatu al-fa'idatu as-salisah. Al-fa'idatu as-salisatu. Qaluhu ta'ala wal ihsani. Fihi khamsatu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wal ihsan, Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan. Tafsir tentang ihsan dalam ayat ini ada 5 pendapat. Al-awwal annahu ada'ul fara'idi. Annahu ada'ul fara'idi. Rawahu Ibnu Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Annahu ada'ul fara'idi. Rawahu Ibnu Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Tafsir yang pertama, ihsan itu bagus dalam menunaikan kewajiban-kewajiban syariat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah dan Ibnu Abbas. Jadi kalau ada orang yang ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan baik, maka orang itu telah berbuat ihsan. Sholatnya bagus, berarti dia ihsan. Ya. Puasanya bagus, berarti ihsan. Naam. Dan yang semisalnya. Atsani al-afwu. Al-afwu. Rawahu Ad-Dhahhaku an Ibnu Abbas. Rawahu Ad-Dhahhaku an Ibnu Abbas. Tafsir ihsan yang kedua ialah memaafkan. Diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi Allah memerintahkan agar kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang yang terkait dengan pribadi kita. Ada yang mendolimi kita atau mengurangi hak-hak kita. Kita maafkan. Maka kita telah berbuat ihsan. Al-Thalith Al-Ikhlas Rawahu Abu Salihin An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Ikhlas Rawahu Abu Salihin An Ibni Abbas. Tafsir ihsan yang ketiga ialah ikhlas dalam beramal. Jadi amalan yang dilakukan secara ikhlas, tidak ada padanya riya, tidak ada padanya sum'ah, maka disebut ihsan dalam beramal. Ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibn Abbas. Arabik an ta'budallaha ka'annaka tarahu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Rawahu Atha'un an Ibn Abbas. Termasuk tafsir ihsan dalam ayat ini ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Nah, sehingga ibadahnya bagus karena kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Al-khamis an takuna sariratu ahsana minal alaniyati. Qalahu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. An takuna sariratu ahsana minal alaniyati. Qalahu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Termasuk tafsir ihsan adalah ketika kita beramal secara sembunyi-sembunyi itu lebih bagus daripada ketika kita beramal secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Ya, kalau sendirian amalnya justru lebih bagus daripada ketika banyak orang. Namanya ihsan, menunjukkan kualitas keikhlasannya cukup tinggi. Di pendapat Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Semua tafsir tadi masuk dalam pengertian ihsan dalam ayat ini. Naam. Taib. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Al-Ihsanu Nau'ani. Al-ihsanu fi ibadatillahi ta'ala. Wal-ihsanu ila ibadihi. Kanaf'in nasi. Kanaf'in nasi. Bilmali wal badani wal ilmi. Kanaf'in nasi bilmali wal badani wal ilmi wa ghairi dhalika min anwa'in naf'i. Wa ghairi dhalika min anwa'in naf'i. Hatta innahu yadkhulu fihi al-ihsanu ila al-hayawanil bahimi al-ma'quli wa ghairihi. Hatta innahu yadkhulu fihi al-ihsanu ila al-hayawanil fahimi al-ma'kuli wa ghairi. Ihsan itu ada dua macam. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti bagus dalam menunaikan kewajiban, ikhlas dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah. Semuanya masuk dalam ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan kepada hamba-hamba Allah. Seperti memberi manfaat orang lain, baik dengan harta kita, atau dengan badan kita, atau dengan ilmu kita, atau dengan manfaat-manfaat yang lain. Termasuk berbuat baik kepada hewan-hewan. Baik hewannya itu halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Baik. Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Faedah yang kelima. Qauluhu Ta'ala wa ita'i dzil qurba al muradu bihi silatul arham al muradu bihi silatul arham. ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب kana ahqqa bil birri lakin kullu ma kana aqraba kana ahqqa bil birri. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan memberi bantuan kepada sanak kerabat, yang dimaksud dengan ayat ini ialah kita diperintah untuk melakukan silaturahmi, baik dengan kunjungan atau dengan memberi bantuan atau yang semisalnya. Masuk di dalamnya semua kerabat yang dekat atau yang jauh nasabnya. Yang dekat lebih layak untuk diperlakukan dengan baik daripada yang jauh, walaupun sama-sama harus diperlakukan dengan baik. Yang dekat, apalagi yang dekat tempatnya, sudah dekat nasabnya, dekat juga tempatnya, maka ini lebih berhak untuk kita perlakukan secara istimewa dibandingkan sanak kerabat kita yang jauh tempatnya, juga jauh nasabnya. Nah, al-faidatu as-sadisah, faedah yang keenam. Qauluhu Ta'ala wa yanha 'anil fahsya'i wa huwa kullu dhanbin 'adhimin istafhasathu syara'i'u wal fitru kasyirk billah wal qatli bighairi haqqin wazina, wasariqati, wal ujbi, wal kibri, wahtiqaril khalqi, wa ghairi dhalika minal fawahish. Lihat tafsirnya ya. Wa huwa kullu dhanbin 'adzimin istafhasathu syara'i'u wal fitru kasyirki billahi wal qatli bi ghairi haqqin wazina wasariqati wal ujbi wal kibri wahtiqaril khalqi wa ghairi dhalika minal fawahish. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah melarang perbuatan fahsya. Disebut fahsya ialah setiap dosa besar yang dianggap keji oleh syariat maupun fitrah manusia. Seperti syirik kepada Allah, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, berzina, mencuri, ujub, sombong, meremehkan orang lain, dan berbagai bentuk kekejian yang lain. Nah, jadi kalau perbuatan itu termasuk dosa besar, kemudian perbuatan tadi itu dianggap keji, ya, oleh syariat atau oleh fitrah manusia, maka ini disebut dengan fahsya. Al-fa'idatu as-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Qauluhu ta'ala wal munkari. Wa huwa kullu dhanbin wa ma'siyatin muta'alliqatin bihaqqillahi ta'ala. Wa huwa kullu dhanbin wa ma'siyatin muta'alliqatin bihaqqillahi ta'ala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah melarang perbuatan mungkar. Disebut mungkar itu setiap dosa dan maksiat yang terkait dengan haknya Allah. Nah, ini kalau disebutkan sendiri-sendiri kumpul seperti ini ya. Fahsya kumpul dengan mungkar, kumpul dengan al-baghyu, maka ada klasifikasi semacam itu ya. Nah, tapi kalau disebut sendiri-sendiri ya satu sama lain saling menggunakan istilah tadi. Taib al-faidatu ats-tsaminah, faedah yang ke-8. Qaulu ta'ala wal baghyi. Faqala Ibnu Abbasin wa dhulmu. Wa huwa kullu udwanin 'alal khalqi fi dima'i wal amwali wal a'radi. Wa huwa kullu udwanin alal khalqi fit dima'i wal amwali wal a'radi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wal baghi, dan Allah melarang perbuatan al baghyu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, maknanya ialah kedzaliman. kedzaliman ini adalah setiap perbuatan melampaui batas terhadap orang lain, baik dengan menumpahkan darahnya atau mengambil hartanya atau menjatuhkan kehormatannya. Semuanya termasuk al-bahyu atau kedzaliman. Al-faidatu at-tasiah. هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات. وقائدة tarji'u ilaiha sa'irul juz'iyyati. Wa qa'idatun tarji'u ilaiha sa'irul juz'iyyati. Ayat ini mencakup seluruh perintah dan larangan. Jadi perintah-perintah agama, larangan-larangan agama sudah diwakili dengan ayat ini. Bahkan ayat ini menjadi kaidah yang dijadikan rujukan untuk setiap permasalahan-permasalahan cabang. Setiap perbuatan yang di situ ada keadilan, atau ada ihsannya, atau ada ita idil qurba, berarti termasuk yang Allah perintahkan berdasarkan ayat ini. Setiap perbuatan yang ada unsur fahsaknya atau kemungkarannya atau kedolimannya, maka termasuk yang dilarang, sudah masuk dalam pengertian ayat ini. Baik, al-fa'idatu al-ashirah. Bihadil ayati yu'lamu husnu ma amara Allah bihi wa qubhu ma naha anhu. Di hadil ayah, dengan ayat ini yu'lamu husnu ma amarallahu bih, bisa kita ketahui betapa bagusnya perkara-perkara yang Allah perintahkan. Wa qubhu ma naha anhu, dan betapa jeleknya perkara-perkara yang Allah larang. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu pasti baik. Kalau Allah melarang sesuatu, pasti apa ini? Jelek. Dan itu bisa kita ketahui dengan memahami ayat ini. Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian dengan ayat ini agar kalian menjadikannya sebagai pelajaran dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa penafsiran para imam berbeda-beda padahal berasal dari Ibnu Abbas semua? Itu namanya ikhtilafu tanawu, perbedaan yang saling melengkapi. Nah, Ibnu Abbas mungkin dalam salah satu halaqah menjelaskan dengan penafsiran ini. Di halaqah yang lain itu. Di kesempatan yang lain yang ini. Ya. Nah, sehingga tidak dianggap salah. Tapi saling apa ini? Melengkapi. Nah, karena cakupan maknanya sama. Namanya ikhtilaf tanawu. Perbedaan yang saling melengkapi. Ini banyak ditemukan terkait dengan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak sebagaimana ikhtilaf dalam masalah-masalah fikih, ya. Nah, ini harap diketahui. Barakallahu'alaikum. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.